الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين جماعة سبحان dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى di ayat yang 107-108 dari surah Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu an ta'tihum ghasyatun min adzabillah. Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba meliputi mereka dalam keadaan mereka musyrik, dalam keadaan mereka kafir, dalam keadaan mereka berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya tidak kembali lagi ke rumah. Betapa banyak orang tertidur tidak bangun-bangun lagi. Baik, karena mati. Barakallahu fiikum. Betapa banyak orang makan tidak mampu dia menyelesaikan makannya. Karena kematian lebih dahulu menjemputnya. Atau musibah. Dalam keadaan tidur lelap dia di malam hari, kemudian datang azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kondisi terlelap mereka atau dalam kondisi sibuk dengan kehidupan keseharian. Petani di kebunnya, pedagang di tokonya, di jualannya, baik pengusaha di proyeknya. Datang tiba-tiba adab Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka merasa aman dari adab itu? Adab akan datang dengan tiba-tiba. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Walaupun ada mungkin dipersiapkan oleh orang di zaman sekarang ini peringatan dini sirine atau apalah. Tapi peringatan akan datangnya tsunami, akan datangnya gempa, mayam fa, sekedar bahwa itu peringatan. Barakallahu fiik. Dibuatlah jalur evakuasi, dibuatlah yakni segala sesuatu yang dianggap bisa mengantisipasi bencana dan seterusnya. La mayam fa. Dibuatlah tanggul, dibuat macam-macam. Kalau memang datang Allah, adab Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, semuanya disapu. Mau tanggul, mau apa, bersih semuanya. Subhanallah. Jadi semuanya rata. Afa aminu an ta'tihum ghasyah. Oleh karena itu, tobat hendaknya disegerakan. Disegerakan tobat itu, tobat dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, tobat dari kekufuran, tobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sedikit atau banyak memang kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar atau kecil dosa itu tetap orang akan melakukannya. Baik. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya tangan, dosanya hati, dosanya pikiran, dosanya kaki. Jadi, sebagai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kutiba 'ala ibni adam hadduhu min az-zina mudrikun dzalika la mahala. Allah telah tetapkan bagi anak cucu Adam bagiannya dari perzinahan. Dia akan melakukan itu dan pasti. Fal'ainu zinahan nazar, maka mata zinanya adalah memandang yang tidak diperbolehkan, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang sesuatu yang tidak berhak untuk dia pandang. dari aurat-aurat perempuan. Taib. Mafatin wa mahasin an-nisa. Taib, aurat-aurat perempuan. Barakallahu bikum. Wal udunani al-istima', dan zinanya kedua telinga ini adalah mendengar. Barakallahu bikum. Zinanya berpikir-pikiran, mengkhayal. Barakallahu bikum. Tangan zinanya al-batsh. Memegang, menyentuh, meraba. Zinanya kaki ketika dia melangkahkannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalbunya ini pikirannya yahwadzalika, membayang-bayangkannya, mengingat-ingatnya. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir al-farj. Kemaluannya ilah yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Tinggal kemaluannya ini yang akan membuktikan apakah dia betul-betul berzina atau tidak. Yang jelas bagian-bagian dari anggota tubuh ini telah melakukannya. La haula wa la illa billah. Ini sebagai contoh. Oleh karena itu senantiasa kita istighfar, dan berbahagialah orang-orang yang banyak istighfar dalam catatan amalan dia. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira. Wa kama qala Rasulullah, berbahagialah orang-orang yang mendapati dalam catatan awalannya istighfar yang sangat banyak. Dan demikian dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar tiap hari. Astagfirullah, astagfirullah. Dan kemanfaatan istighfar itu sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Baik. Yursis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan untuk kalian hujan. Tayyibuyum didukum bi amwali wa banin, Allah akan berikan untuk kalian anak-anak dan harta benda. Tayyib. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini sebagian di antara kemanfaatan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Sebagaimana yang kita bacakan tadi di solat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat dan istighfar. Barakallahu fikum. Innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa taubat. Barakallahu fikum. Taubat, dan jangan henti-hentinya melakukan taubat kepada Allah SWT, karena memang kita tidak henti-hentinya juga melakukan maksiat. Dosa besar atau dosa kecil senantiasa kita melakukannya, sengaja atau tidak. Maka banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di barakallahu fikum, di waktu sahur. Karena lembaran kehidupan kita ini 1 kali 24 jam ditutup dan dimulai di waktu sahur dan subuh. Begitu dikumandangkan adzan sudah tutup lembaran yang telah lalu dan dibuka lembaran baru. Maka di waktu sahur inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu yang lain wa tabarakallahu fikum wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Kenapa? Kenapa istimewa di waktu sahur istighfar itu? Karena 1 kali 24 jam kita melakukan kebaikan dan kejelekan. Maka ketika kita mengakhirinya dengan istighfar, maka kejelekan itu terhapus dan tinggallah kebaikan. Barakallahu fikum. Dan kita memulai kehidupan baru, lembaran baru. Taib, dengan dikumandangkannya adzan, taib, kita memulai kehidupan baru dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada khilaf, ada salahnya kita, ada maksiatnya kita. Waktu sahur barakallahu fikum. Ini bukan cuma di waktu sahur saja, maksudnya barakallahu fikum, ini yang paling pentingnya orang istighfar di waktu sahur. Ya, kapanpun orang melakukan dosa, mau sahur mau tidak, di waktu sahur atau bukan, ya tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ditekankan di sini karena waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab. Barakallahu fiik. Waktu yang diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. baru kita bangun tidur sudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum subuh waktu sahur. Kemudian kita wudu, bersih-bersih, kemudian salat witir. Barakallahu fiikum. Sambari menanti fajar atau adzan subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia akhirat kita. Baik. Maka di sini Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman? Taib, dengan diliputinya mereka adab dari Allah Subhanahu wa taala. Au ta'tihum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun, atau datang kepada mereka hari kiamat itu dalam keadaan mereka tidak mengira, tidak menyangka. Karena memang hari kiamat itu ditegakkan secara tiba-tiba. Taib, di pagi hari Jumat orang keluar dari rumahnya tetap dengan barakallahu fikum aktivitas kesehariannya. Para petani keluar dari rumahnya membawa paculnya, membawa peralatan-peralatannya. Jadi orang-orang yang mau ke toko siap-siap untuk ke toko dan bahkan berjalan menuju ke tokonya, para pegawai menuju kantornya, para anak-anak sekolah menuju sekolahnya masing-masing. Kesibukan seperti biasa, pasar dibuka, orang jual beli. Langsung tiba-tiba ditiuplah sangkakala. Barakallahu fikum. Ditiuplah sangkakala. Datang secara tiba-tiba. Ini yang dikatakan au ta'tihum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Kita tidak tahu kapannya hari kiamat itu. Barakallahu fikum. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat, hatta Nabi dan Rasul, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu tepatnya. Ah, cuma kita diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Tidak ditegakkan hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Lah hari Jumat ini kapan? Barakallahu fiik. Setiap pekan ada hari Jumat. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Dan juga yang namanya hari kiamat tidak ditegakkan kecuali atas orang-orang kafir semuanya. Dan lagi orang mukmin. Karena sebelum ditegakkannya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin barakallahu fi yang semerbak. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki iman dalam hatinya sekecil apapun yang mencium aroma ini, bau ini, kecuali dia akan mati. Dan tinggallah di atas muka bumi ini adalah syirarul khalq, orang paling bejatnya, paling buruknya. Atas mereka inilah ditegakkan hari kiamat. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Jalan keselamatan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Jalan keselamatan satu-satunya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh beliau. Taib, masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah muamalahnya, barakallahu fikum. Inilah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Barakallahu fikum, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diyakini, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari, ditinggalkan. Baik, inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan siapa yang benci terhadap sunnahku, benci terhadap sunnah dengan cara menentangnya, dengan cara meninggalkannya, atau dengan cara menambah-nambahnya. Barakallahu fikum. Contoh bagi orang yang mencoba menambah-nambah. Sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Rasulullah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini dikhabarkan ibadahnya Rasulullah di rumah. Tapi sahabat-sahabat ini mengatakan, Rasulullah telah diampuni dosanya. Ini karena takalluha. Mereka menganggap bahwa Rasulullah ibadahnya begitu sederhana. Tapi mereka memberi udzur. Oh, Rasulullah sudah diampuni dosanya, kita belum. Maka seorang di antara mereka bersumpah, ana tidak akan buka. Setiap hari ana akan puasa. Satunya lagi bersumpah, wallahi ana akan sholat malam sepanjang malam, tiap malam. Tidak akan tidur malam dia. Seorang lagi mengatakan, ana tidak akan menikahi perempuan. Ana fokus ibadah. Ini namanya menambah-nambah. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW setelah memanggil-manggil mereka ini, antum taquluna hada, kalianlah yang mengatakan ini dan itu. Qalu na'am ya Rasulullah, iya kami mengatakan dan merencanakan itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya'lamu anni atqakum lillahi wa akhsyakum lah, ketahuilah oleh kalian bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku orang yang puasa dan terkadang juga tidak puasa. Tidak setiap hari beliau puasa. Karena bukan cuma ini ibadah. Ibadah banyak lain. Taib, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang lain yang harus diberikan porsinya masing-masing. Barakallahu fiik. Ana puasa, ana juga terkadang tidak puasa. Wa ana asu wa ana aqumu wa ana arkut. Saya sholat malam dan juga tidur malam. Taib, wa ana tazawwaju nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Barakallahu fikum. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dan inilah jalanku. Tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mengurang-urangi, tidak boleh mengacak, tidak boleh merombak agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran beliau. Kita hanya diperintahkan untuk ngikut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Jangan nambah, jangan mengurangi. Beragama tanya, apakah Rasulullah melakukannya atau tidak? Kalau dilakukan, lakukan. Kalau tidak, tidak. Barakallahu fiik. Karena agama telah sempurna. Baik. Sudah paten. Kita tinggal mengikuti. Barakallahu fiik. Kita tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak ke organisasi, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak ke partai, bukan mengajak kepada madhab, bukan mengajaklah, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bukan mengajak kepada pribadi, karena juga ada orang-orang mengajak kepada pribadinya. Barakallahu fiikum. Tidak, tapi diajak semua orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib ala basiratin. Ajakan ini dibangun di atas ilmu, bukan asal-asalan. Mengajak orang dibangun di atas ilmu, dalil dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus belajar. Ana wa manittaba'ani, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya mengatakan kata ini, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Barakallahu fiikum. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini dua ayat sebagai pengingat dan nasihat untuk kita tentang masalah, barakallahu fikum, segera tobat. Tapi khawatir bahwa yang namanya azab atau namanya kematian lebih dahulu menjemput kita sebelum harapan kita. Mungkin kita masih menganggap umur kita masih panjang, ternyata sudah pendek. Kemudian yang kedua, bahwa inilah jalanku, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak jalan keselamatan. Taib al-Imam Muhammad bin Abu Wahab rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang meyakini ada jalan menuju sorga, jalan keselamatan selain jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, siapa yang meyakini dan mengatakan bahwa ada jalan lain menuju surga selain jalan yang telah ditempuh dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir karena menentang syariat ini. Barakallahu fiikum. Dan penyebaran penyampaian ilmu harus dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Mengajari orang harus ada ilmunya. Tapi menasihati orang harus ada ilmunya. Diajak kemana, dinasihati kemana, dinasihati apa orang kalau tidak ada ilmu. Barakallahu fiikum. Ini dua ayat ini sebagai pengingat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Tayyib, subhanakallahumma rabbika, subhanakallahumma bihamdika rabbika. Wa atubu ilaika.